Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khayra hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatubillah azzaikumullah, kembali kita mempelajari kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada al-mas'alah tsaniyah wa sittun, masalah yang ke-62, yakni istinfarul muluk diddu ahlil haqqi. Istinfar artinya adalah istinsar, minta perlindungan, meminta pertolongan kepada penguasa, lari kepada penguasa, ini minta pertolongan mereka menghadapi ahli hak. Itu adalah kebiasaan ahli jahiliyah. Di saat mereka tidak mampu menghadapi hujjah-hujjah ahli hak, maka mereka berusaha untuk bagaimana melibas dakwah tersebut, dakwah kebenaran tersebut, dengan memfitnahnya dan menyampaikan kepada penguasa berbagai macam tuduhan-tuduhan dengan tujuan kemudian memberangus daripada gerakan dakwah tersebut, dakwahnya para anbiya. Itu di masa jahiliyah. Berkata penulis, qauluhum idza ghulibu bil hujjah faz'u ila syaqwalil muluk. Keadaan mereka apabila mereka dikalahkan dengan hujjah, mereka bersegera untuk melaporkannya kepada penguasa. Mereka berkeluh kesah kepada penguasa. Menyampaikan tentang bahaya daripada gerakan al-haq tersebut dengan dituduh sebagai gerakan-gerakan radikal misalnya, ataupun gerakan-gerakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada misalnya, ataupun dikatakan membuat kegaduhan, membuat perpecahan. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Di saat dakwah Nabiullah Musa berkembang dan semakin banyak pengikutnya, maka musuh-musuh dakwah tidak sanggup untuk menghadapi dengan hujjah. Mereka pun kemudian menyampaikan kepada Fir'aun, atadharu Musa, apa engkau hendak membiarkan Musa wa qaumahu dan kaumnya liyufsidu fil ardh, untuk melakukan perusakan di atas muka bumi. Ini tuduhan. Ini merupakan tuduhan yang tidak mendasar sama sekali, membuat kerusakan di atas muka bumi. Padahal yang diserukan adalah tauhid, yang memang diperangi kesyirikan. Seluruh para nabi mereka memerangi tauhid, dan kesyirikan, kekufuran. Itu yang mereka maksudkan dengan ifsad. Itu yang mereka maksudkan dengan kerusakan. Karena sebelumnya manusia bersatu di atas kesesatan. Ahlul batil ingin melestarikan kesesatan tersebut ya, dengan berbagai macam bentuk. Ahlul haq datang sebagai hujjah atas mereka, memperingatkan tentang bahaya kerusakan-kerusakan yang mereka timbulkan dari kebatilan, dari kesyirikan. Sehingga manusia menjadi dua kelompok, ada yang menerima, ada yang tidak. Itulah yang mereka pandang sebagai perpecahan, dan itulah yang mereka pandang sebagai kerusakan. Kalau sesuai Fauzan Habibullah Ta'ala, min masaili ahli jahiliyah annahum kanu idza ghulibu bil hujjah lajja'u ila syaqwa ila sultan. Di antara perkara-perkara ahlul jahiliyah, bahwasanya mereka apabila mereka dikalahkan dengan hujjah, mereka berlindung kepada dengan cara melaporkannya kepada sultan. Mereka lari istighfar, mereka lari kepada sultan, kepada penguasa, melaporkannya, mengadukannya kepada sultan. Wa ma'na ghulibu bil hujjah ay uqimat 'alaihim hujjah. Dan makna dikalahkan dengan hujjah yakni telah tegak atas mereka hujjah dan tidak sanggup untuk membantahnya. Ala putrani mahum 'alai, atas batilnya apa yang mereka berada padanya. Walam yakun lahu hujjah yuqawimuna biha, dalam keadaan mereka tidak memiliki hujjah untuk melawan daripada kebenaran tersebut, hujjah-hujjah tersebut. Mereka tidak punya argumentasi, terpatahkan semua argumentasi di hadapan al-haq, di hadapan hujjah yang dibawa oleh para anbiya. Fa innahum yaja'una ila al-quwa liman ilqa'in bil haq. Maka mereka bersegera menuju kepada luju kepada al-quwa, berkaitan dengan kekuatan. Kekuatan di sini adalah kekuatan penguasa yang memiliki otoritas. Kalau dihadapi dengan hujjah bin hujjah, head to head begitu, tidak akan menang mereka, tidak akan menang. Sehingga mereka pun kemudian ya bermain cara licik, memfitnah, menyampaikan kepada penguasa untuk menghadapi orang yang tegak di atas al-haq tersebut. Karena kalau Fir'aun di Musa alaihi salam, sebagaimana Fir'aun berkata kepada Musa. Nah, kalau ini contoh bukan orang yang melapor, tapi contoh orang yang menggunakan kekuatan kekuasaannya untuk menindas daripada kebenaran. Fir'aun memiliki kekuasaan. Di saat terkalahkan dengan hujjah, sampai Fir'aun tidak bisa dan tidak mampu berkutik, berbicara, bungkam. Sekadar keluar dari lisannya caci makian, ungkapan dan ucapan yang menunjukkan akan ketidakmampuan dia dalam menghadapi hujjah-hujjah yang dibawakan oleh Musa. Dia mengatakan inna rasulakum alladzi ursila ilaikum la majnun. Rasul yang diutus kepada kalian ini orang gila. Padahal disampaikan adalah hujjah, dikatakan orang gila. Sampai pada kalimat la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu masih nekat menjadikan Tuhan selain aku, maka benar-benar aku akan jebloskan kamu ke dalam penjara. Kata Fir'aun diancam dengan pemenjaraan. Lamma lam yakun indahu hujjah yaruddu biha ala nabiyillah, di saat Fir'aun tidak memiliki hujjah yang dia gunakan untuk membantah hujjah yang dibawa oleh Nabiullah dan orang-orang yang di sekitarnya pun. Ya, sebetulnya mereka tahu kalau Fir'aun juga tidak memiliki hujjah. Tetapi taklidnya mereka kepada Fir'aun membutakan itu semua. La jaila quwwati sultan, maka dia pun kemudian ya menggunakan otoritasnya sebagai penguasa. Dia gunakan kekuatannya sebagai sultan, penguasa, raja. Qal la aj'alannaka minal masjudin, akan aku jebloskan kamu ke dalam penjara. Wa hadhihi tariqatul manzumin, inilah jalan para pecundang, orang-orang yang terkalahkan. Wa kadzalika alu fir'aun wa madba'u lamman tasar 'alaihi Musa 'alaihi salam fil mahfil al-'azim alladhi 'aqadu. Demikian pula alu fir'aun, yakni pengikut-pengikutnya, pengikut-pengikut Fir'aun. Di saat Musa 'alaihi salam Allah menangkan atas mereka fil mahfalil azim, dalam sekelompok kumpulan yang besar, alladhi aqadu, yang mereka buat. Jadi di saat kemudian Musa diancam oleh Fir'aun akan dijebloskan ke dalam penjara, Musa mengatakan, walaupun aku datangkan kepada kalian bukti yang nyata, maka kemudian tunjukkan bukti itu seperti apa. Musa kemudian melempar tongkatnya berubah menjadi ular yang besar. Kemudian mengeluarkan tangannya setelah dimasukkan ya ke dalam jahitnya, jadi apa ini, lingkar leher ini ya, dimasukkan begitu, dikeluarkan sudah bercahaya seperti cahaya matahari yang menyilaukan. Maka mereka anggap itu adalah sebagai sihir. Fir'aun dari apa ini, pembesar-pembesarnya ya, sepakat untuk menantang Musa. Ini adalah sihir, maka akan datangkan sihir yang serupa itu, bahkan yang lebih besar. Kemudian tentukan waktunya kapan pertemuan itu, dan ditentukan waktu. Ini mau'id di sini. Nanti akan disebutkan tentang mau'id di antara Musa dengan Fir'aun. Wajama'a Fir'aun musahharatan min masyarikil ardi wal magharibiha, dan Fir'aun pun mengumpulkan para penyihir-penyihir semuanya yang mampu dia kumpulkan di bawah negeri kekuasaannya, baik dari timur bumi ataupun dari arah baratnya, semua dikumpulkan. Li'ajli an yubtila ma ma'a Musa minal ayat, untuk mampu mengalahkan apa yang dibawa oleh Musa berupa tanda-tanda kebenarannya, yakni mukjizat. Li'annahu yazum annahu sahir, karena dia menyangka, ini Fir'aun menyangka bahwa Musa adalah seorang penyihir. Fajama'a sahara, lantas para penyihir itu pun berkumpul semua. Wa talaba min Musa tahdidal mau'id, dan Fir'aun meminta kepada Musa, kapan hari yang pas untuk pertunjukan ini, ini untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat sihirnya menurut Fir'aun. Min ajri irdima ma'ahu wa ma'as sahara, dengan tujuan untuk menampilkan apa yang ada pada Musa dan apa yang ada pada para penyihir. Min ajli an yumawwiha 'ala an-nas anna 'indahu ma yuqal ma'a Musa min al-mu'jizah. Dengan tujuan dia, Fir'aun ini, akan mampu mengelabui manusia bahwa di sisinya ada satu kekuatan yang mampu menandingi dari apa yang dibawa oleh Musa dari mukjizat. Kemudian dibuatlah kesepakatan, hari pertemuan mereka adalah pada hari raya yang manusia berkumpul di hari tersebut, di waktu duha, di hari yang telah ditentukan. Maka seluruh manusia yang ada di Mesir tentunya berbondong-bondong datang semuanya, undangan di seluruh pelosok negeri, seluruh manusia dihadirkan di situ untuk menyaksikan satu acara yang sangat monumental, sangat besar. Dan para penyihir pun telah berkumpul, jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali, sekitar 80 ribu penyihir. 80 ribu penyihir berhadapan dengan Musa seorang diri bersama dengan Harun. Itu baru penyihirnya, belum masyarakatnya, ya, ratusan ribu berkumpul di satu tempat tumplok disitu semua. Dan itu memang yang diinginkan oleh Musa, karena Musa yakin akan dimenangkan oleh Allah, dan itu adalah tempat yang tepat dan saat yang tepat untuk menunjukkan betapa sangat batilnya apa yang diserukan oleh Fir'aun. Falamma hanal maw'id wajtama'a an-nas min ajli musyahadati ma yahsul wa alqa as-saharatu ma ma'ahum min as-sihr wa tala al-wadi min sihrihim wa ma ma'ahum min al-'ishi wal mibal allati hasawha bijabik wa bi mawa'atu harriquha ka'anna hayat. Maka di saat waktu yang ditentukan telah tiba dan manusia semua telah berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan terjadi, dan para penyihir pun mereka telah melemparkan apa yang ada pada mereka dari kemampuan sihir mereka, yakni berupa tongkat-tongkat yang telah dipotong-potong kecil-kecil dan tali temali, sehingga lembah pada saat itu, lembah yang telah ditentukan, dipenuhi dengan tongkat dan tali temali mereka, dan dipenuhi dengan berbagai macam, ya, apa istilahnya, zibik itu ini semisal air raksa begitu, merkuri dan partikel-partikel yang lainnya yang al-muhim mereka gunakan untuk kemudian menjadikan tongkat dan tali tamali tersebut, di saat terlumuri oleh merkuri tersebut, dia akan bergerak-gerak seolah-olah menjadi ular yang sangat banyak bertumpuk-tumpuk dan bergerak. Mengerikan, pemandangan yang sangat mengerikan. Yuridun an yudahi'u ma ma'a Musa minal mu'jizat. Mereka hendak menandingi apa yang ada pada Musa dari mu'jizat, karena telah disampaikan kepada mereka bahwasanya Musa ini punya kemampuan sihir menjadikan tongkat berubah menjadi ular. Maka mereka sepakat, itu mudah, kita akan hadapi sihirnya dengan sesuatu yang tidak akan mampu untuk dihadapi oleh Musa. Yaitu ular yang jumlahnya mungkin jutaan, banyak sekali, dilemparkan di situ berubah seperti seolah-olah ular yang sangat banyak. Di mata manusia itu betul-betul ular di mata manusia. Tayyib. Wa hiya hayya allati tatahawwal min al-'asa allati ma'a. Mujizat yang dibawa oleh Musa yaitu ular yang dia berubah dari tongkat yang dibawa oleh Musa. Faja'u bi sihrin 'adzim, sehingga mereka para penyihir pun datang dengan membawa sihir yang sangat besar. Karena qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala pun menyatakan demikian. Faja'u bi sihrin 'adzim. Hatta inna Musa alaihi salam khofa. Sampai-sampai pada diri Musa khawatir, ada kekhawatiran. Fa'au jasafi nafsihi khifatan Musa. Maka di dalam jiwa Musa pun bergejolak rasa takut dan khawatir. Kekhawatiran dan rasa takut ini, kekhawatiran yang bagaimana? Ada silah di kalangan para ulama atau ada beberapa penafsiran, ya, terkait dengan kekhawatiran di sini. Dan Syekh Shalih Fauzan merujukkan di sini kekhawatirannya bukan kok takut terhadap ular-ular bikinan para penyihir. Khawfa an yulabisu 'alan nas. Khawatir sihirnya Musa apa sihirnya siapa? Pengikutnya Fir'aun itu akan mempengaruhi manusia. Akan mempengaruhi manusia ini disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, di dalam tafsir ayat ini. Fa'au jasa fi nafsihi khifatan Musa. Ai khafa 'alan nas an yaftatinu bisihrihim wa yaftaru bihim qabla an yulqi ma fi yamini. Khawatir manusia kemudian terfitnah oleh sihirnya mereka, terpedaya oleh mereka, oleh sihirnya, sebelum Musa melemparkan tongkat yang ada di tangan kanannya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi bisa'atir rahina an wa alqima fi yaminik ya'ni asa fa idza hiya talqabu ma sana'u wa dhalika annaha sarat tinnan 'aziman ha'ilan. Maka di saat yang sangat genting tersebut, Allah wahyukan kepada Musa, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu ini, tongkatnya. Tiba-tiba berubahlah tongkat tersebut menjadi ular yang sangat besar dan menelan segala apa yang mereka perbuat, yakni tongkat dan tali temali tersebut berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Tininan aziman. Tinin itu naga yang sangat besar. Ha'ilan yang sangat mengerikan. Da'uyun wa qawain. Memiliki mata mencorong dan empat kaki. Wa unuk wa ra's wa dros. Dan memiliki leher, memiliki kepala. Jadi lebih mirip kayak komodo begitu. Wa adros, dan memiliki geraham. Karena dia memiliki leher, punya kaki, punya leher, punya kepala, dan terlihat gigi-gigi gerahamnya. Faja'ala tatba' tilkal hibal wal 'isi. Kemudian disisir semuanya, disisir satu persatu semua, dihabisi sama ular naga tersebut. Al-hibal wal-risi, tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh para penyihir. Hatta lam tabqa min hasya'a, sampai tidak tertinggal sama sekali sedikit pun, tidak ada satu pun tersisa. Illa talqafathu wa tala'athu, melainkan ditelan, dihabisi oleh ular tersebut, ular naga tersebut. Wasa'ara wan nas yanzuruna ila dzalika ayyana jaratan. Sedangkan para penyihir dan manusia semuanya, ratusan ribu di situ jumlahnya, memandang dan melihat kejadian tersebut dengan mata kepala mereka. Dengan sangat jelas, naharun dhuhwah, di siang hari yang sangat cerah. Faqamatil mu'jizah, sehingga tegaklah hujjah. Tegaklah mukjizat, wa tabahal burhan, wa batala ma kanu ya'malun. Itu penjelasan daripada Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Ya, ini yang diambil oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, jadi di situ kekhawatiran Musa bukan kok khawatir terhadap dirinya, dan bukan kok Musa itu takut terhadap ular-ular tersebut, akan tetapi kekhawatiran terhadap umat, kepada manusia. Jangan-jangan nanti mereka terfitnah ya, dan membenarkan daripada Fir'aun, bahwa Fir'aun adalah Tuhan melalui kuatan yang tiada tara, penyihir-penyihirnya saja sedemikian rupa. Adapun Al-Qurtubi memberikan rincian bahwa fa'au jasa fi nafsi khifatan Musa ay afmaro. Yaitu Musa menyembunyikan pada dirinya kekhawatiran. Wakila wajadah, yaitu bahwa Musa sendiri ada kekhawatiran untuk dirinya. Dalam artian rasa takut itu ada pada Musa. Gentar itu ada. Sempat merasa gentar, takut. Karena memang menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan di hadapannya. Ular yang sangat banyak. Yang tidak menyerang itu bergerak-gerak itu seolah-olah berjalan. Ya, bergerak-gerak. Sangat banyak sekali, coba bayangkan. Ya, tentu pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Maka kalaupun itu adalah kekhawatiran atau rasa takut, itu rasa takut yang sifatnya tabii. sebagaimana awal di saat tongkat Nabiullah Musa beliau lempar, tongkat itu berubah menjadi ular besar, Musa pun langsung lari ke belakang, ya kan, menjauh. Ya Musa la takut, wahai Musa jangan kamu takut. Inna ka minal aminin, engkau termasuk orang-orang yang aman, tidak akan diganggu oleh ular tersebut. Saya kemudian disuruh untuk mengambilnya kembali, memegangnya, telah dipegang, berubah menjadi tongkat kembali. Disentuh begitu, berubah menjadi tongkat dan dipegang. Dilempar, berubah menjadi ular yang sangat besar mengerikan. Dan itu merupakan rasa takut yang tabii. Sehingga Al-Qurtubi menyatakan wajada, kalaupun itu benar ada pada diri Musa, maka itu adalah kita katakan sebagai khauf tabii. Karenanya Al-Qurtubi menyatakan ahassa aini al-hayat wa dalika ala ma yu'rid min tiba'il basar ala ma taqaddam. Ini merasakan kekhawatiran, ketakutan terhadap ular-ular tersebut, dan itu sesuatu yang muncul pada karakter manusia, dalam artian itu merupakan sesuatu yang sifatnya naluri secara tabii, ya, tabii manusia takut dengan perkara-perkara tersebut. Wakila, dan ada pula yang mengatakan khofa an yaftatinan nas qabla an yulqi asa. Ini sama seperti yang disebut oleh Ibnu Katsir, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Takut jangan-jangan nanti manusia terfitnah sebelum tongkat dia lemparkan. Wakilah, ada pula yang mengatakan, ya, artinya ini ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat mufassirin yang banyak. Ya. Khofahina abto'a alaihil wahyu bilqa'il asal anyaftalikan nas qabla dhalik fayaktatimu. Takut, khawatir di saat wahyu itu tidak segera muncul, yang diperintah dari Allah tidak segera turun kepada Musa untuk kemudian melemparkan tongkat, khawatir manusia sudah keburu berpecah mereka menjadi dua kelompok, khawatir untuk kemudian akan terjadi perpecahan, ada yang kemudian kembali kepada kekufuran bersama dengan Fir'aun dan bala tentara dengan menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan tersebut, sehingga banyak orang yang kemudian terfitnah. Waqala ba'du ahli al-haqa'iq, dan berkata sebagian ahli al-haqa'iq, ini ucapan yang tentu tidak ada dalilnya, sekedar disebutkan oleh Al-Qurtubi, kita bacakan di sini. In kana Musa alaihi salatu wassalam lamma iltaqa bisahara, yakni bahwasanya Musa di saat berjumpa dengan para penyihir. Jadi kejadiannya sebelum terjadi mau'id, sebelum tiba waktu pertemuan antara Musa dengan para penyihir, Musa menyempatkan diri untuk menemui penyihir-penyihir tersebut dan mendakwahinya. Nah ini waktu di mana pertemuan Musa dengan para penyihir sebelum waktu terjadinya mau'id. Waqala lahum, Musa berkata kepada mereka, wailakum la taftaru ala Allahi kadiban fayusnitakum bi'adab, dalam surat Thaha. Celaka kalian, jangan kalian mengada-adakan kedustaan atas nama Allah sehingga kalian pun akan tertimpa adab. Iltaqa fa'idha Jibril ala yamini, Musa mendakwainya dengan kalimat yang tegas, celaka kalian, kalian tahu bahwa apa yang kalian perbuat ini adalah sihir semata, sedangkan apa yang ada pada saya ini adalah dari Allah Azza wa Jal, dan seterusnya dengan bahasa yang keras. Maka Jibril berkata, ya, fa'idha Jibril ala yamini, faqala lahu, Jibril ada di samping kanan Musa. Jibril mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, tarfak bi aulia illah." Wahai Musa, berlemah lembutlah engkau terhadap wali-wali Allah. Dalam kondisi ini belum berjumpa dalam mau'id, ya. Masih dalam rangka didakwahi. Jadi ini sempat ada pertemuan. Ini penting, kenapa? Karena di saat kemudian para penyihir nanti mereka tersungkur sujud terhadap Musa, Fir'aun menuduh mereka para penyihir ini, "Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr." Musa itu adalah dedengkotnya kalian, yang ngajari kalian sihir. Pantas saja kalian sujud kepada Musa, apa kepadanya. Di saat kemudian ya, kalah kemudian sujud, dianggapnya sujud kepada Musa. Padahal sujud kepada Rabbul Alamin. Tuduhan ini disebabkan karena hanya sempat berjumpa. Sebelumnya sempat berjumpa, jadi didakwai oleh Musa, dituduh demikian oleh Fir'aun. Baik, maka di saat Jibril mengatakan, "Ya Musa, tarfak bi aulia illah," wahai Musa, lemah lembutlah kamu dengan wali-wali Allah. Qala Musa, Musa pun mengatakan, "Ya Jibril, haula sahara," mereka itu adalah para penyihir. "Ja'u bi sihrin 'adzim," mereka datang dengan membawa sihir yang besar. "Liyubtilul mu'jizat," untuk membatalkan, ini untuk melawan daripada mu'jizat. Mu'jizat yang aku bawa. "Wayan suruh dina Fir'aun," dan mereka itu membela agamanya Fir'aun bersama dalam barisannya Fir'aun. "Wayaruddu dina Allah," dan juga menolak agama Allah. "Takul tarfak bi awliya illah," bagaimana kamu bisa mengatakan ya, berlemah lembutlah kepada wali-wali Allah. "Faqala Jibril," maka Jibril menjawab, "Hum minas sa'ah ila sholatil asr indah," mereka dari semenjak saat ini sampai sholat asar nanti berada di sisi ini. "Wa ba'da sholatil asr fil jannah," sedangkan setelah sholat asar mereka berada di dalam surga. Jadi mereka di pagi hari masih murtad, bukan murtad, masih musyrik, masih kafir, tetapi di sore hari di saat pertemuan itu tiba, ya, kemudian mereka bersujud kepada Allah Azza wa Jalla, beriman, masuk Islam semuanya, kemudian dibunuh oleh Fir'aun di sore hari, dibunuh semuanya. Maka di sore harinya berada dalam surga. Hanya tentunya ini ya tidak berdasarkan hadis yang sahih, berita yang bisa dipertanggungjawabkan, hanya disebutkan oleh Al-Qurtubi sebagai qala ahlul haqa'iq. Ini ahlul haqa'iq ini kita tidak jelas, tidak bisa dibenarkan. Artinya ini sekedar mungkin kalau berita-berita sering lihat masih mungkin ada benarnya, mungkin ada salahnya. Tapi kalau ahlul haqa'iq ini kita tidak tahu, Allah alam siapa yang dimaksud. Falamma qala dhalika awjasa Musa wa khatara anna ma yadrini ma alimallahu fiyya. Nah, di saat Jibril mengucapkan kalimat tersebut, terbersit dalam hati Musa ya, kekhawatiran pada dirinya. Apa yang Allah ketahui pada diriku? Fala alli akunul an fi hala wa alimallahu fiyya ala khilafiha kama kana haula. Bisa jadi aku berada pada satu kondisi saat ini, yang aku beriman kepada Allah, sedangkan Allah tahu pada diriku akan sesuatu yang akan terjadi nanti menyelisih daripada keadaanku. Khawatir, kekhawatiran, jangan-jangan ternyata begitu. Falamma 'alima Allah ma fi qalbihi awha Allahu ilaihi, maka di saat Allah tahu apa yang ada pada hati Musa, kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya, yakni keimanannya, maka Allah pun mewasiatkan, Allah pun mewahyukan kepadanya, "La takhaf innaka antal a'la," kamu jangan khawatir, kamu adalah orang-orang yang tinggi. Nah, tentunya ini menyelisih daripada konteks ya, konteks daripada kisah terkait dengan antara Musa dengan para penyihir, sehingga yang lebih tepat kalaupun dibawa kepada kekhawatiran, maka itu adalah kekhawatiran kopi gitu saja, tetapi tidak menutup kemungkinan kekhawatiran itu sebagaimana yang dirojekan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, kekhawatiran itu pada umat manusia atau umat dakwah, umat yang beliau dakwahi. Jangan-jangan mereka nanti terfitnah dan tidak menerima daripada hidayah. Itu lebih dekat kepada al-haq, wallahu a'lam. Fa'amara Allah Musa alaihi salam bi ilqa'il 'asha, fa'alqaha fasarat hayya 'aziman. Maka Allah pun perintahkan Musa untuk melemparkan tongkat tersebut. Kemudian dilemparkan dan berubah menjadi hayya 'aziman, ular yang sangat besar. Wa tala'at kullama alqaw, dan menelan semua apa yang mereka lemparkan. Hatta khafu an tasila ilaihim, sampai-sampai mereka sendiri khawatir ular naga tersebut akan menyerang mereka, karena semua dihabisi. Apa yang memenuhi lembah dari tongkat dan tali temali habis semuanya dengan gerakan yang sangat besar. Disebutkan dalam beberapa ayat itu perbedaan, terkadang disebut dengan fu'ban, terkadang haya. Fu'ban itu ya sejenis naga, ular yang sangat besar. Dan ular semakin besar gerakannya semakin lambat. Nah, ini berbeda dengan ular yang satu ini. Dia besar tetapi gerakannya gesit seperti haya. Nah, haya itu gerakannya sangat lincah. Nah, itu ular yang kuban tetap gerakannya seperti hayam. Jadi dia sangat-sangat gesit. Ya, sangat lincah. Dengan gerakan yang sangat cepat memakan semuanya. Sehingga mereka ketakutan. Wa nasyadu Musa an yumsikaha anhum, sehingga mereka mohon-mohon kepada Musa untuk segera menangkap itu ular. Ya. Li'annahum khafu an tasila ilaihim, karena mereka takut ular naga tersebut akan sampai kepada para penyihir tadi. 80 ribu jumlahnya. Wa inda dzalika hasalan nasr li Musa, dan saat itulah terhasilkan kemenangan dan pertolongan Allah terhadap Musa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nyatakan, fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun, fa ulibu hunalika wa qalabu sadirin, wa ulqiya as-saharatu sajidin, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Maka nyatalah kebenaran dan batillah apa yang mereka amalkan. Fa ulibu hunalik, dan terkalahkan mereka di sana, wa qalabu sadirin, dan jadilah mereka orang-orang yang rendah, wa ulqiya as-saharatu sajidin, dan para peninggi itu pun tersungkur sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, mereka mengucapkan kami beriman kepada rabbul alamin, rabbi Musa wa Harun, rabbnya Musa dan Harun. Lianahum arafu anna ma ma'a Musa laisa sihron, karena mereka tahu bahwa apa yang ada pada Musa itu bukan sihir. Loh, mereka itu adalah para penyihir, ya kan? Tentu orang yang ahli di bidangnya dalam hal ini adalah sihir misalnya, dia tahu persis mana ini sihir, mana ini bukan. Ini kan orang yang ahli emas misalnya, dia tahu persis walaupun dikemas seperti apa, disepuk seperti apa, dia tahu ini adalah emas murni, ini adalah emas imitasi. Sama seperti halnya penyihir ini, dia tahu ini magic, ya, atau ini ilusi, ini nyata atau ini hanya sekedar sihir semata. Dia tahu persis. Nah, apa yang mereka lakukan adalah sihir, ilusi. Ya kan? Sedangkan apa yang ada pada Musa itu betul-betul ditelan dan jilat habis. Ya kan? Kalau namanya ilusionis ya, dia melakukan gerakan-gerakan mungkin cepat dan sangat ahli, tapi itu hanya ilusi saja gerakan-gerakan tersebut. Ya kan? Demikian pula ular-ular tersebut, mereka yakini bahwa itu adalah tongkat dan tali, loh kok bisa lenyap hilang dan ditelan? Ini jelas. Ya, bukan, dan ular pun tampak jelas di mata mereka bahwa itu ular betulan, betul-betul ular, ya, berubah menjadi ular naga. Sehingga dengan itu mereka yakin bahwa ini datangnya dari Rabbul Alamin. Sehingga mereka mengatakan, amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Falamma amana sahara wa sajadu lillah azza wa jalla haddadahu fir'aun bil qatl was sal. فقتل السحره الذين امنوا وتابوا الى الله وصلوا. Di saat kemudian beriman dan mereka sujud kepada Allah, Fir'aun mengancam mereka akan dibunuh dan akan disalib. Lantas Fir'aun pun melakukan ancamannya. Dibunuh semua dengan disiksa, dipotong tangan kanan dan kaki kiri atau tangan kiri, kaki kanan seperti itu, kemudian baru disalib sampai mati. Mujahid dan Ka'ab menyatakan kanu samanina alfan, mereka jumlahnya ada 80,000. Qala al-Auza'i lamma kharra as-sahara sujjada rufi'a lahumul jannah hatta nadaru ilaiha. Al-Auza'i menyatakan di saat para penyihir tersebut tersungkur sujud, diangkat kepada mereka surga sampai mereka pun mampu melihatnya. Ini melihat kedudukan mereka masing-masing di surga. Di saat mereka beriman, saat itulah Allah tampakkan kedudukan kalian di sini. Sehingga fitnah dan ujian sebesar apapun setelah itu, karena sudah melihat surga, ya mereka siap menghadapinya. Sa'id bin Jubair menyatakan, fa'ul qiyasaharatu sujjada qal ra'au manazilahum tubnalahum wahum fi sujudihim. Mereka melihat tempat-tempat kedudukan mereka dibangun di dalam surga dalam keadaan mereka masih sujud. Kembali kepada ucapan Syekh Shalih Fauzan, thumma tafatu ila bani Israil alladziina aamanu bi Musa wa qalu li Fir'aun. Kemudian mereka, orang-orang di situ, bala tentaranya Fir'aun dan yang bersamanya, mereka kemudian berpaling kepada Bani Israel setelah membunuh daripada para penyihir tadi, berpaling melihat kepada Bani Israel yang beriman kepada Musa, dan mereka berkata kepada Fir'aun, atadaru Musa wa qawma liyufsidu fil'ar wa yadaraka wa alihata. Apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya itu akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan membiarkan engkau, meninggalkan engkau dan sesembahan engkau? Alihatak yang diterjemahkan diantaranya adalah wa ibadatan, meninggalkan engkau dan peribadatan kepadamu. Qala sanaqattil abna'ahu manastahyi nisa'ahu wa inna wa qawm qahirun. Maka Fir'aun mengatakan, seketika itu kami akan bunuh anak-anak laki mereka dan kami biarkan hidup perempuan-perempuannya saja, dan kita berada di atas mereka, menguasai mereka. Qala Musa li qaumi. Jadi pembunuhan tersebut terjadi setelah pertemuan dengan Musa di mau'id yang besar tersebut. Maka Musa berkata kepada kaumnya, "Istainu billah wasbiru." Mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabarlah kalian. "Innal ardha lillah." Karena bumi ini milik Allah. "Yurithuha may yasha min ibadi." Allah akan wariskan kepada siapa saja dari hamba-hambanya. "Wal 'aqibatu lil muttaqin." Dan kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kondisi Allah sangat mampu membinasakan Musa, membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya pada saat itu, dan menolong Musa dan Bani Israel. Tetapi tidak, sunnatullah menguji yang banyak dengan ujian yang luar biasa dahsyat. Bayangkan anak-anak bayi dibunuh, luar biasa kejaman yang tiada tara. Dan berarti kejadian ini terjadi dua kali. Kejadian yang pertama pada saat bayinya Musa, masih ingat kan, bayinya Musa itu juga seperti itu kejadiannya. Di saat penyihir bermimpi bahwasannya akan keluar daripada Bani Israel ini seorang lelaki yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Maka seluruh daripada laki-laki yang lahir dibunuh oleh Fir'aun. Dan selamatnya Musa daripada pembunuhan dikisahkan di dalam surat An-Naml, bisa dibaca sendiri di sana. Asyahid min hadza annahum talabu minhu al-luju ila quwa wastaiku ila Fir'aun li yaqhar hadzal haqq wa hadzal iman wa hadza fi'l. Wahada fi'lun asbahu fi'lu asbahihim fi kulli zaman wa makan. Tayyib. Syahidnya adalah bahwa mereka mereka meminta kepada Fir'aun, ya, untuk kemudian menerapkan kekuatannya dan otoritasnya. Dan mereka mengadukan kepada Fir'aun untuk menghadapi al-haq yang dibawa oleh Musa, untuk menghadapi keimanan dan cahaya hidayah. Dan ini perbuatan mereka dan semisal mereka pada setiap masa, setiap zaman, setiap tempat, dan akan menjadi sunnatullah pada setiap dakwah. Dakwatul haq akan diuji dengan ujian-ujian yang demikian, ya. Dengan ujian-ujian yang sangat berat. Dimanapun kita berada, di masa apapun, di zaman apapun, dan di tempat manapun, sehingga ya harus siap menghadapi itu semua selama kita berada di atas jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naftahilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam bi'ajma'in.